Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah. Pada kesempatan kali ini kita masuki halaman yang ke-19, yaitu yang kedua tentang fi'il, ya, setelah kemarin yang pertama tentang isim. Tsaniyan al-fi'lu, yang kedua adalah fi'il. Al-fi'lu huwa al-kalimatu dallatu ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatin bi zamanin. Nahwu dhahaba, yadhhabu, idhhab. Fi'il huwal kalimatu dallatu ala ma'nan, adalah kata yang menunjukkan terhadap satu makna, fi nafsiha, pada zatnya. Artinya yang namanya fi'il secara zatnya dia sudah punya makna. Muqtarinatin bizamanin, yang disertai dengan waktu. Dan inilah perbedaan fi'il dengan isim. Fi'il dan isim punya kesamaan, yaitu sama-sama punya makna pada zatnya, tapi perbedaannya isim tidak berkaitan dengan waktu, sedangkan fi'il berkaitan dengan waktu. Nahwu, contoh, dhahaba, dia laki-laki satu telah berangkat. Berarti ini berkaitan dengan waktu yang sudah lewat, waktu yang lampau. Yadhabu, dia laki-laki satu sedang berangkat atau akan berangkat. Berarti berkaitan dengan waktu yang sedang dan akan. Idhab, berangkatlah. Ya, berangkatlah engkau. Ini sebuah perintah dan ini berkaitan dengan waktu yang akan datang. Inilah gambaran tentang fi'il. Jadi ada yang menunjukkan berkaitan dengan waktu yang lampau, yang sedang, dan yang akan. Ada dhahaba, yadhhabu, idhhab. Dhahaba, dia laki-laki satu telah berangkat. Yadhhabu, dia laki-laki satu sedang berangkat atau dia laki-laki satu akan berangkat. Idhhab, berangkatlah. Kemudian aqsamuhu, pembagian fi'il atau bagian-bagian fi'il atau pembagian fi'il. Yanqasimul fi'lu bi'tibari zamanihi ila salasati aqsamin. Fi'il dilihat dari sisi waktunya atau zamannya itu terbagi menjadi tiga macam. Hiya al-madi wal-mudhari'u wal-amru. Yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Ya, jadi fi'il itu ada tiga. Ada yang namanya fi'il madi, ada yang namanya fi'il mudhari', dan ada yang namanya fi'il amr. Dan tidak ada yang keempat. Ya, dari sisi ini hanya ada tiga. Awalan al-fi'lul madi, yang pertama fi'il madi. Huwa al-fi'lu dalu ala wuku'il hadasi fi zamanil madi. Adalah fi'il yang menunjukkan terhadap terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang sudah lampau. Jadi fi'il madi berkaitan dengan waktu yang sudah lampau, waktu yang sudah berlalu. Yang sering kita terjemahkan dengan telah atau sudah. Nahwu, contohnya, kataba, dia laki-laki satu telah menulis. Qara'a, dia laki-laki satu telah membaca. Qala, dia laki-laki satu telah berkata. Radda, dia laki-laki satu telah membalas atau telah menolak. Ya, bisa menolak, bisa membalas. Misalnya radda as-salam berarti membalas salam. Kemudian da'a, dia laki-laki satu telah berdoa atau juga telah berdakwah, juga sama fi'ilnya. Waqafa, dia laki-laki satu telah berdiri atau telah berhenti. Nah, ini contoh-contoh fi'il madhi. Ada kataba, qara'a, qala, radda, da'a, waqafa. Kemudian kita lanjutkan tentang tanda-tandanya. Alamatuhu, tanda-tanda fi'il madhi. Al-alif, qabuluhu ta al-fa'ili. Atau al-hamzah ya, al-hamzah qabuluhu ta al-fa'ili. Yaitu menerima ta fa'il. Jadi tanda fi'il madhi itu dia menerima ta fa'il. Dia bisa menerima ta fa'il. Nahwu, contoh, ji'tu, katabtu, qultu, da'autu. Ji'tu, saya telah datang. Katabtu, saya telah menulis. Qultu, saya telah berkata. Da'autu, saya telah berdakwah atau saya telah berdoa. Ini adalah ta fa'il. Dan tafa'il itu bisa tu, bisa ta, bisa ti. Itu sama. Disebut sebagai tafa'il. Jiktu, jikta, jikti. Katabtu, katabta, katabti. Qultu, qulta, qulti. Da'autu, da'auta, da'auti. Atau diistilahkan dengan bitaslisita. Dengan tiga bentuk dari bacaan huruf ta, dhammah, fathah, dan kasrah. Itu namanya ta. Fa'il. Apabila ada tafa'il, yakin saja bahwa itu pasti fi'il madhi. Pasti itu adalah fi'il madhi. Ya, kalau ada tu, ada ta, ada ti gitu ya, yakin saja pasti itu adalah fi'il madhi, karena tafa'il ini adalah tanda bagi fi'il madhi. Jadi yang pertama apa? Qabuluhu ta'al fa'ili. Dia bisa menerima tafa'il. Kemudian al-ba'u, yang kedua, qabuluhu ta'atanisi sakinata. Dia bisa menerima ta'atanisi sakinah, yaitu ta yang menunjukkan perempuan dan disukun. Yaitu ta yang disukun, udah gitu saja. Ada ta, huruf ta biasa ya, atau ta maftuhah dan disukun. Maka pasti lafaz tersebut adalah fi'il madhi. Nahwu, contoh, ja'at. Ya, ja'at Fatimatu. Kemudian zahabat. Ya, setiap yang ada ta sukunnya. Ya, kalau kataba menjadi apa? Katabat. Qala, qalat. Ya, kalau da'a, da'at, dan sebagainya. Kharajat, raja'at, dan sebagainya. Itu adalah pasti fi'il madhi ketika ada ta ta'nis sakinah. Sehingga kenapa laisa dia termasuk fi'il, karena bisa dimasuki ini tata ni sakinah laisat, ya laisat. Nah, jadi ini dua gambaran dari tanda fi'il madhi, yaitu menerima tafa'il dan bisa menerima tata ni sakinah. Dan tanda-tanda yang lain masih ada, sebenarnya masih banyak ya, tapi kita sampaikan apa yang ada di sini. Artinya gini, setiap apa yang ada tafa'ilnya, yakin saja itu pasti fi'il madhi. Setiap apa yang ada ta'anis sakinahnya, ya pasti itu adalah fi'il madhi, seperti itu. Nah, tapi gini, tidak setiap fi'il madhi harus ada tafa'ilnya. Tidak setiap fi'il madhi harus ada tata'anis sakinahnya. Tapi setiap yang ada tafa'il dan tata'anis sakinah itu adalah fi'il madhi. Tapi tidak setiap fi'il madhi ketika itu harus ada tafa'ilnya atau tata'anis sakinah. Bisa difahami ya? Ya, karena fi'il madhi itu ya misalnya tanpa tafa'il, tanpa tata'anis sakinah juga banyak ya. Ya, misalnya ketika bentuk apa namanya, bentuk tasniyah misalnya ja'ala, di situ kan tidak ada tafa'ilnya, tidak ada tata'anis sakinahnya. Nah, semoga bisa difahami ya. Jadi intinya ketika ada dua ini pasti fi'il madhi, seperti itu. Tapi tidak setiap fi'il madhi harus ada dua ini. Nah, ya contoh yang mudah misalnya kataba, itu kan Ya, kataba itu fi'il madhi. Ketika itu atau ketika kataba saja kan tidak ada tafa'ilnya, tidak ada tata'ni sakinahnya. Tapi tafa'il bisa dimasukkan di situ menjadi katabtu misal. Tata'ni sakinah bisa dimasukkan di situ yaitu katabat. Naam. Kemudian kita lanjutkan tsanian al-fi'lul mudhari'u. Yang kedua, fi'il mudhari'. Huwa al-fi'lu dallu 'ala wuqu'il hadasi fi zamanil hadiri. Adalah fi'il yang menunjukkan terhadap terjadinya perbuatan pada waktu yang sedang, awil mustaqbali, atau waktu yang akan. Jadi yang namanya fi'il mudhari itu zamannya dua, al-hadir awil mustaqbal. Al-hadir adalah yang sedang atau yang sekarang, al-mustaqbal adalah yang akan datang. Nahwu, contoh, yal'abu, dia laki-laki satu sedang bermain atau akan bermain. Yaqra'u, dia laki-laki satu sedang membaca atau akan membaca. Yada'u, dia laki-laki satu sedang berdakwah atau akan berdakwah, atau berdoa atau akan berdoa. Yaqulu, dia laki-laki satu sedang berkata atau akan berkata. Yaruddu, dia laki-laki satu sedang membalas atau akan membalas. Nah, kemudian alamatuhu, tanda-tanda fi'il mudhari'. Alhamzah qabuluhul jazma. Fi'il mudhari' itu bisa menerima jazm. Karena fi'il i'rab yang khas, khusus ada pada fi'il, itu adalah jazm. Qabuluhul jazma bi lam. Jazmnya itu bisa dengan lam. Sebenarnya ini mewakili amil-amil jazm yang lain. Dan yang disebutkan di sini adalah lam. Ya. Bisa dijazm oleh lam. Artinya kalau ada lam, maka setelahnya pasti fi'il mudhari. Nahwu, contoh, at-thalibu lam yakhruj wa lam yal'ab. Siswa itu tidak keluar dan tidak bermain. Atau dalam ayat yang sangat terkenal, lam yalid wa lam yulad. Nah, di situ dijazm oleh lam. Dan sebenarnya juga amil-amil jazm yang lain, artinya diwakili oleh lam. Dia bisa menerima jazm oleh lam. Kemudian alba qabuluhun nasba bilan, bisa dinasab oleh lan. Ya, bisa dinasab oleh lan atau amil-amil nasab yang lainnya. Ya, nahwu, contoh, at-thalibu lan yaghiba wa lan yuhmila. Siswa itu lan yaghiba. Siswa itu tidak ghaib, artinya hadir. Walan yuhmila, dan juga tidak pasif. Ya, yuhmil itu tidak yang namanya yuhmil, tidak mau beraktivitas, atau bahasa kita yang nganggur gitu. Maka walan yuhmila, dia tidak pasif. Artinya siswa itu hadir dan aktif seperti itu. Di sini didahului oleh lan. Yang tadinya yaghibu ada lan menjadi lan yaghiba. Yuhmilu ada lan menjadi lan yuhmila. Ya, karena lan ini termasuk salah satu huruf yang menyebabkan fi'il mudhari itu dibaca dengan nasab. Ya, dengan nasab. Kalau lam tadi penyebab jazm atau sukun. Yakhruju menjadi lam yakhruj. Yal'abu menjadi lam yal'ab. Nah, jadi itulah perbedaan yang sangat jelas antara lam dan lan. Lam menjadikan jazm, lan menjadikan nasab. Nah, dan secara makna sama-sama nafi, tapi perbedaannya lam ini berkaitan dengan waktu yang sudah lampau, kalau lan waktu yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, jim. Qabuluhu sina au saufa. Qabuluhu sina au saufa, yaitu bisa menerima huruf sin dan saufa. Ya, sin atau saufa, yaitu keduanya sama-sama huruf istiqbal. Nahwu contoh sa'adhabu, saufa adhabu. Ya. Kalau ada sin dan saufa, maka ini maknanya adalah akan. Tidak bisa sedang, tapi akan. Sa'adhabu, saya akan berangkat. Saufa adhabu, saya akan berangkat. Ya, cuma perbedaannya yang mengatakan saufa itu lebih lama jaraknya. Ya akan, tapi jedanya masih cukup lama. Ya kalau sin yaitu sa gitu ya, maka akan dan jedanya tidak lama. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sa'adhabu, saya akan berangkat. Saufa adhabu, saya akan berangkat. Naam. Kemudian yang keempat dal ya, yabda'u au yubda'u bi ahadi ahrufil mudhara'atil majmu'ati fi qaulika anaitu. Fi'il mudhari itu tandanya, dan ini pasti gitu ya, yubda'u bi ahadi ahrufil mudhara'atil majmu'ah, didahului oleh salah satu huruf-huruf mudhara'ah al-majmu'ah yang terkumpul fi qaulika, di dalam perkataan engkau, anaitu. Berarti apa saja? Anaitu diawali dengan hamzah, nun, ya, dan ta. Maksudnya, fi'il mudhari itu pasti diawali oleh salah satu dari empat huruf ini. Mungkin hamzah, mungkin nun, mungkin ya, mungkin ta. Tidak ada fi'il mudhari tanpa huruf mudhara'ah. Ya, ana itu bisa bermakna saya dekat atau saya pelan-pelan. Nah, misalnya ada kataba mudhari'nya yaktubu, bisa taktubu, bisa naktubu, bisa aktubu. Naam. Itulah tanda-tanda bagi fi'il mudhari'. Kemudian yang berikutnya, salisan fi'lul amri, yaitu fi'il amr. Huwal fi'lu dallu 'ala talabi fil mustaqbali, adalah fi'il yang menunjukkan terhadap tuntutan pada waktu yang akan datang, atau kata kerja perintah. Nahwu contoh, iqra', bacalah, udkhul, masuklah, ud'u, berdoalah atau berdakwalah, qul, katakanlah. Ini semua adalah perintah, dan yang namanya perintah, maka terjadinya perbuatan adalah pada waktu yang akan datang. Artinya tidak mungkin, misal ada orang sudah duduk, kita katakan duduklah, kan tidak mungkin. Ya, tapi ketika ada orang lagi di luar rumah, misal sudah di luar rumah, kita katakan keluarlah, ya, tidak tepat. Ya, ada orang di dalam rumah, kita ingin agar dia di luar, maka keluarlah, ukhruj. Atau sebaliknya, ada orang di luar, kita ingin dia masuk, maka udkhul, masuklah. Ada tamu, misal sudah masuk ke dalam rumah, kita mengatakan masuklah, kan tidak tepat ya. Kalau sudah masuk ya tidak perlu diperintah masuk gitu. Ya kadang-kadang tamu gitu ya, dia sudah di istilah kita disandingi, itu ada minuman, ada makanan, sudah makan banyak, tuan rumahnya baru mengatakan silakan makanlah, itu kan kadang seperti itu, sudah makan baru dikatakan, disuruh makanlah, ini kurang pas ya, harusnya sebelum makan tafadhal, kul, kan seperti itu, silakan dimakan dan sebagainya. Nah, ya ini sebagai gambaran saja, itulah gambaran bagi fi'il amr, jadi sebuah kata kerja perintah yang berkaitan dengan waktu yang akan datang. Ketika ada perintah, maka terjadinya perbuatan itu ya di zaman yang mustakbal tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan alamatuhu, tanda-tandanya. Alhamzatu qabuluhu nunat tawkidi ma'a dalalatihi ala talabi, nahu iqra'anna wafhamanna. Yang pertama adalah tanda fi'il amr adalah dia bisa menerima nun taukid. Tapi tidak sampai di situ. Disertai menunjukkan makna tolab, makna tuntutan. Apabila ada fi'il menerima nun taukid, tapi tidak menunjukkan tolab, maka dia bukan fi'il amr. Yang namanya fi'il amr bisa menerima nun taukid sekaligus menunjukkan makna tolab, makna tuntutan. Contoh, iqra'anna, bacalah dengan sungguh-sungguh. Ifhamanna, fahamilah dengan sungguh-sungguh. Ini ada tolabnya. Sekedar menerima nun taukid tapi tidak menunjukkan makna tolab, maka dia bukan fi'il amr. Contohnya ya fi'il mudhari. Yakhrujanna, dia sedang atau akan keluar. Yakhruju, tambahkan nun taukid menjadi yakhrujanna. Kalau akhruju, akhrujanna. Tapi di situ tidak ada makna tolab, maka dia bukan fi'il amr tapi fi'il mudhari. Sehingga ada qarinahnya ma'a dalalatihi 'ala talabi, disertai menunjukkan makna tuntutan. Kemudian alba'u qabuluhu ya al-mukhatabati ma'a dalalatihi 'ala talabi. Nahwu idhabi wadrusi. Yang kedua adalah tanda bagi fi'il amr, dia bisa menerima ya mukhatabah tapi disertai menunjukkan makna talab, makna tuntutan. Karena ada fi'il yang dia menerima ya mukhatabah kemudian tidak menunjukkan makna talab, maka dia bukan fi'il amr. Contohnya ya fi'il mudhari. Ya, adapun yang fi'il amr menerima ya mukhatabah sekaligus menunjukkan makna talab, contohnya idhabi, berangkatlah engkau, perintah kepada orang perempuan satu. Udrusi, belajarlah engkau, perintah kepada orang perempuan satu. Ya, berangkatlah engkau, belajarlah engkau, tidurlah engkau. Ya, kalau kepada perempuan tambahkan ya mukhatabah. Ya, kalau kepada laki-laki idhab, kepada perempuan idhabi, kepada laki-laki udrus, kepada perempuan udrusi. Ya, kita mengatakan kepada anak kita yang laki-laki misalnya untuk makan, kul, kepada anak yang perempuan kuli. Ya, kita merintahkan untuk membaca kepada anak kita yang laki-laki, iqra. Kalau kepada anak yang perempuan iqra'i. Ya, di situ ditambahkan apa? Ya mukhatabah. Adapun fi'il yang di situ ada ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan makna talab, maka dia bukan fi'il amr tapi fi'il mudhari'. Ya, contohnya misalnya taqra'ina. Kamu perempuan satu sedang atau akan membaca. Tajlisina. Kamu perempuan satu sedang atau akan duduk dan sebagainya. Itu bukan amr tapi mudhari' karena tidak menunjukkan talab, sehingga ada ma'a gitu ya, ma'a dalalatihi ala talab. Naam. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian materi pada kesempatan kali ini ya. Kita belum bisa menyampaikan semuanya, tapi kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Bagian yang pertama yaitu sampai pembahasan pembagian fi'il dari sisi zaman. Di sana ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya, nanti pembagian berikutnya ada fi'il mutaaddi dan ada fi'il lazim. Kemudian berikutnya lagi nanti ada fi'il yang sahih dan ada fi'il yang mu'tal ya. Ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Dan juga masih banyak pembagian-pembagian yang lainnya ya. Nah, kita sampaikan secara bertahap insyaallah ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita kenal dengan istilah fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Yang intinya fi'il madhi berkaitan dengan waktu yang telah, yang biasa diterjemahkan dengan telah atau sudah ya. Misalnya akala, dia telah makan atau sudah makan. Ya, kalau fi'il mudhari berkaitan dengan waktu yang sedang atau akan ya, misalnya yadrusu, dia sedang belajar atau akan belajar. Kalau fi'il amr berkaitan dengan kata kerja perintah berkaitan dengan waktu yang akan datang, misalnya ifham, atau ifhamanna, ya, fahamilah. Ya, maka ana katakan ifhamu, fahamilah. Naam. Kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan berikan satu latihan. Latihannya cukup mudah, ya. Jadi bacalah nas yang ada, kemudian tentukan mana yang termasuk fi'il madhi, mana yang termasuk fi'il mudhari, dan mana yang termasuk fi'il amr. Ya, cuma membedakan, mencari fi'il, kemudian bedakan mana yang madhi, mana yang mudhari, dan mana yang amr. Akan ana bacakan, ya, ana bacakan dan juga ana terjemahkan supaya ada gambaran, ya, supaya ada gambaran. Nah, sehingga nanti bisa, oh, bisa bagian jauh gambaran, oh, ini adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amr. Naam. Ya, ana ulangi perintahnya apa tadi? Menentukan mana yang fi'il madhi, mana yang fi'il mudhari, dan mana yang fi'il amr. Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita bacakan. Zahaba Abu Muhammadin ila baiti ustadzihi raqiban darajatan ba'dal 'ashri liyaqra' al-kitab amamahu. Falamma wasala ila baitihi qara' al-baba fasallama 'ala man fil baiti. Thumma fataha ustadzuhu al-baba wa qala lahu: تفضل ادخل يا أخي واجلس أولا وانتظرني قليلا سأخذ الكتاب في حجرتي. وبعد أن يأخذ كتابه ثم خرج منها وجلس على الكرسي مع تلميذه ثم سأل الأستاذ تلميذه أي صفحة تريد أن تقرأها اليوم؟ فأجاب أبو محمد أريد أن أقرأ الصفحة 83 ثم قرأ بيتا واحدا من الألفية وكل مضمار له البنا يجب ولفظ ما جورك لفظ ما نصيب. Ana ulangi sambil diterjemahkan. Zahaba Abu Muhammadin ila baiti ustadzihi. Abu Muhammad pergi ke, ya, pergi ke rumah gurunya. Raqiban darajatan, mengendarai sepeda. Ba'dal asri, setelah asar. Liyaqra al-kitaba, untuk membaca kitab. Amamahu, di depannya. Falamma wasala ila baitihi, maka tatkala sampai di rumahnya, ya, tatkala sampai di rumah gurunya, qara al-baba, dia atau Abu Muhammad mengetuk pintu. Fasallama 'ala man fil baiti, kemudian atau lalu mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah. Summa fataha ustadzul baba, kemudian gurunya membukakan pintu. Wa qala lahu, dan dia mengatakan kepadanya, artinya gurunya mengatakan kepada Abu Muhammad tersebut, tafadhal udkhul ya akhi, silakan masuk, silakan masuklah wahai saudaraku. Wajlis awalan, duduklah terlebih dahulu. Wantawirni qalilan, tunggulah aku sebentar. Sa'akhudul kitaba fi hujrati, saya akan mengambil kitab di kamarku. Wabada an ya'khudha kitabahu, dan setelah dia mengambil kitabnya, summa kharja minha, kemudian dia keluar dari kamar tersebut. Wajalasa 'alal kursi ma'a tilmidhihi, dan beliau duduk di atas kursi bersama muridnya. Summa sa'alal ustadzu tilmidahu, kemudian guru tersebut atau ustadznya bertanya kepada muridnya, ayyu safhatin turidu an taqra'aha al-yawma, halaman berapakah yang ingin engkau baca pada hari ini? Fa'ajaba Abu Muhammadin, maka Abu Muhammad menjawab, uridu an aqra'a as-safhata 83, saya menginginkan untuk membaca halaman 83. Summa qara'a baitan wahidan minal alfiyati, kemudian dia membaca satu bait dari kitab alfiyah. Wa kullu mudmarin lahul binayajib wa lafzu ma juraka lafzi ma nusib, dan setiap dhamir hukumnya wajib mabni, dan dhamir yang dicair itu seperti dhamir yang dinasab, artinya lafadznya, dan lafad dari dhamir yang cair sama seperti lafadz dhamir yang nasab, artinya dhamir cair sama dengan nasab. Ya, misalnya cair itu kitabuhu, nasabnya juga pakai hu, ya, misalnya qara'ahu dan sebagainya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Ya, kalau nasab misalnya qara'ahu, qara'ahuma, qara'ahum. Ini sebagai contoh saja gitu ya. Qara'aha, qara'ahuma, qara'ahunna, qara'aka, qara'akuma, qara'akum, qara'aki, qara'akuma, qara'akunna, qara'ani, qara'ana. Dan tentunya ya, masa qara'akuma itu atau qara'ani kan enggak, artinya ini sebagai contoh saja ya. Yang misalnya ya, yang berkaitan dengan itu misalnya ya, dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Dhamir nasabnya sama dengan dhamir jarnya. Nah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.